بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بالله الى الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نشر الاخوه رحمني ورحمكم الله. الحمد لله كمالي لكم لكم المسلمين من الله يبدو كثيرا. kita masih diberikan banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepadanya, demikian pula dalam kita talabul ilm. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan ini akan semakin menambah wawasan ilmiah kita dan juga akan semakin menambah timbangan amal kebaikan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masih di kitab zakat, dari contoh tentang pembagian zakat ini, yang kemarin Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita tentang 5 orang yang kaya yang dibolehkan untuk mendapatkan bagian dari zakat. Kemudian dalam hal ini zakat adalah sesuatu yang merupakan kewajiban dan tidak diberikan kecuali untuk memenuhi hajat dan kebutuhan. Kemudian dari hal ini juga bahwa pada harta itu ada hak-hak yang lain selain zakat. Ada hak pada harta selain zakat ini, ada. Di antaranya adalah hak untuk membantu kepada kerabatnya. Dan ini yang lebih utama, yang bukan dari zakat. Karena keutamaan berikan sedekah kepada kerabatnya adalah akan mendapat 2 pahala sekaligus. Ini pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kemudian yang kedua juga silatul ikhwan, menyambung, menghubungkan dan juga membantu kepada saudara-saudaranya sama kaum muslimin, sama ikhwan yang membutuhkan. Maka ini juga ada hak pada harta itu. Kemudian juga yang ketiganya adalah kepada peminta-minta, untuk memberikan kepada peminta-minta. Bagaimana yang kita diimankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma as-sa'ila fala tanham. Adapun kepada orang minta-minta, maka jangan kau menghardiki. Namun di sini juga terkait dengan peminta-minta ini ada tafsil dari rinciannya, bagaimana nanti hadis dari berikutnya akan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Jadi tidak semua peminta-minta itu diberi, atau kalau tak kemudian diberi juga sambil kemudian diberikan nasihat. Bagaimana nanti hadis-hadis akan kita baca masalah ini. Karena tentunya yang namanya peminta-minta itu tidak sama. Ada yang meminta-minta karena kasab untuk sebagai penghasilan ya, dan sebagai kerjaan. Ada yang minta karena butuh. Maka ini juga dilihat kepada bagaimana penyelidikan. Kemudian juga pada harta ini, di antara hak yang lain selain zakat, pada harta ini ada i'aratul muhtaj, membantu memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ini juga termasuk dijelaskan oleh sebagian para ulama adalah hak untuk memberikan pinjaman-pinjaman yang lunak manakala memang ada kelonggaran kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang memang membutuhkan dan juga amanah tentunya. Selama ini adalah amanah karena sebagian juga kadang ada sebagian ikhwah yang tidak amanah. Ya. Ketika minta, ini juga satu tabiat yang kurang baik. Ya. Ketika minta untuk minjam, merayu-merayu. Ya. Ketika saatnya harus mengembalikan, ini kurang amanah. Ya. Bahkan kadang marah-marah. Atau sebagian bahkan kemudian tidak mau membayar, ini juga satu hal yang kurang baik. Tidak itu satu hal yang tidak baik. Karena namanya hutang tetap hutang. Tidak ketemu di sini, ketemu di akhiratnya. Kalau kemudian yang membeli hutang ini tidak tidak menghalalkannya. Kemudian kepada peminta-minta, ini bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala termasuk mengatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Memberi kepada minta-minta ini adalah fardu kifayah in shadaq. Ini kalau benar, artinya minta-mintanya itu adalah benar kan membutuhkan. Dikatakan in shadaq. Jika benar dalam meminta-minta, maka ini adalah memberinya adalah fardu kifayah. Artinya kita berdosa kalau kemudian ternyata tidak diberi, ya. Tidak ada yang memberinya. Ini dimaknakan Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian juga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah Taala menjelaskan, istafaq al-ulama wa la'annahu idha nazala bil-muslimin hajatan بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها. Para ulama sepakat bahwa jika menimpa kepada kaum muslimin satu kebutuhan yang mendesak ini, setelah dia menunaikan hajat, menunaikan zakatnya, maka wajib untuk kemudian membelanjakan hartanya pada keperluan manusia tersebut. Seperti misalkan darurat perang. Bagaimana masa Rasulullah SAW dahulu? Zakat dibayarkan, namun ketika tiba saat-saat yang diperlukan pada kaum muslimin membutuhkan, maka ini juga wajib untuk kemudian dibayarkan. Atau wajib untuk kemudian dibantu kebutuhan kaum muslimin. Ini Imam Qurtubi rahimahullah taala. Ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwasanya selain zakat itu adalah mimba makarim rahmat. Selain dari hak zakat ini, harta ini adalah mimba kemuliaan akhlak. Karena yang pokok, yang wajib adalah zakat, terlebihnya adalah sunnah. Namun di sini juga ada tafsir, ya. Ada tafsir. Ini kalau memberikannya dalam rangka istilahnya bukan satu hal yang mendesak, maka ini adalah sifatnya memang sunnah. Termasuk dari akhlak yang baik. Namun kalau kalau kemudian terjadi sesuatu, misalkan kepada orang yang kelaparan atau kepada orang yang telanjang, ya, memang artinya di sini tidak punya baju dan benar-benar memang sangat-sangat miskin dan yang sebenarnya, maka ini wajib untuk kemudian memberikannya manakala memang ada sebab. Jadi di sini selain zakat itu ada kewajiban manakala ada sebab. Sebab yang memang muncul secara tiba-tiba di tengah-tengah kaum muslimin. Imam mungkin kelaparan, imam mungkin karena musibah, imam mungkin karena berbagai hal. Karena bisa saja orang yang misalkan kaya, tiba-tiba menjadi miskin, bisa saja. Karena mungkin kebakaran, habis-habisan. Ini. Atau kemudian juga kena musibah, misalkan dan semisalnya. Dari bencana yang kemudian menghabiskan semua hartanya, maka ini adalah amr tarikh yang juga punya adalah kewajiban bagi yang punya harta untuk membantu kepada orang-orang yang seperti ini. Ini Al-Fatihah bin Jazakumullah. Kemudian selanjutnya, hadis yang kedua dalam bab ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa'an Ubaidillah ibn Adi ibn Qiyar radiyallahu ta'ala anhu anna rajulaini haddathahu annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi min as-sadaqah فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فهو أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. Dari Ubaidullah ibn Adi ibn Qiyar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya dua orang menceritakan kepadanya bahwa keduanya datang kepada Rasulullah SAW meminta sedekah. Meminta sedekah. Maka Rasulullah SAW kemudian memandangi dua orang ini. Katakan, qallabahum qallaba fihim an-nazar. Bolak-balikkan pandangannya, naik turun, diperhatikan. Terus oleh Rasulullah SAW. Maka dilihatnya dua orang ini adalah dua orang yang jaldai. Jadi yang kuat, jelas. Ini orangnya kuat. Dipandanginya di sini adalah yang tidak layak untuk kemudian dapat meminta zakat. Karena apa? Meskipun mungkin orang ini adalah zahirnya adalah mampu untuk bekerja. Ini kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW melihat kepada zahir bahwa orang ini adalah orang mampu untuk bekerja. Untuk kemudian meminta-minta. Tidak layak untuk kemudian meminta-minta. Maka Rasulullah mengatakan, in syi'tuma ataitukum. Jika kalian mau, aku beri. Di sini juga ada taqyid, ya. Ada mau memberi tapi juga dengan apa? Dengan syarat, ya. Ada qaid di sini. Ada jika kalian mau, saya beri. Kalian kuat-kuat tanpa kemudian menyebutkan keadaan orang tadi. Tapi dari zahirnya sudah kelihatan. Jika kalian berdua mau, saya beri. Dan Rasul mengatakan, وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّنْ. Dan tidak ada bagian dari zakat ini bagi orang yang cukup. وَلَا لِقَوِيِّنْ مُقْتَسِبْ. Dan juga tidak ada hak pada zakat ini bagi orang yang kuat, yang masih mampu untuk bekerja. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad dan juga dikuatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Dan hadis ini sahih, ya. Dengan banyak jalannya, karena juga hadis ini banyak syawahidnya. Ya, diriwayatkan juga Imam Syafi'i dalam musnadnya. Jika pula Abu Dawud di sini Nasa'i dan Al-Qutni dan juga yang lainnya. Jadi hadis yang sama. Artinya hadisnya Umayyah Hadi bin Khiyar dari Allah SWT diriwayatkan oleh banyak para imam. Dan hadis ini juga Imam Ahmad sendiri juga mensahihkannya, mengatakan ma ajwadahu min hadis. Jadi betapa bagusnya hadis ini. Dan hadis ini juga ada syawahid dari riwayatnya Abu Hurairah, juga diriwayatkan Imam Ahmad, ya, pada hadis Imam Ahmad, Nasa'i dan juga Ibn Majah, Ibn Hibban dan juga Ibn Hakim. Yang kedua adalah hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang hasan. Kemudian juga Ibn Abdul Hadi mensahihkan hadis ini. Ini muridnya Syekhul Islam Taimiyah yang punya kitab Mustarat Hadis, ini mensahihkan hadis ini. Maka ini jemaah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari hadis ini memberikan makna kepada kita tentang keadaan dua orang yang datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan kuat, ya. Meminta-minta kepada Rasulullah SAW kemudian dalam keadaan yang kuat seperti itu. Maka di sini juga kemudian dikatakan faqallaba fiman nadha. Rasulullah memperhatikan keadaan dua orang ini, dan ini juga menunjukkan bahwa ketika tidak semua peminta-minta ini juga ada hak untuk diberi. Tapi kalau kemudian diberi adalah dengan dinasihati. dan diingatkan sebagaimana kisahnya Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dalam riwayat yang lain hadisnya Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu yang datang juga meminta kepada Rasulullah SAW, meminta diberi, minta lagi diberi. Kemudian Rasulullah SAW kemudian menasihati tentang masalah harta ini. Maka dari hadis ini diambil beberapa faedah. Ya. Yang pertama, bahwasanya hadis ini menunjukkan haramnya zakat bagi orang yang kaya, yang kecukupan. Ini pada asalnya, kecuali yang kemarin kita singgung, kita bahas, lima orang ini adalah orang-orang yang kecukupan, namun dibolehkan mendapatkan bagian dari zakat. Manakala itu sudah berubah keadaan. Tapi pada asalnya dari hadis ini adalah menunjukkan haramnya zakat bagi orang yang kecukupan. Namun dalam hal ini juga, yang namanya orang kaya, orang cukup ini juga berbeda. Berbeda-beda dengan perbedaan waktu dan tempat. Ya, dengan perbedaan waktu, dan ini berbeda dengan perbedaan waktu dan juga tempat. Artinya di sini tidak ada batas dengan kadar tertentu dari harta. Oh, kalau sudah punya ini berarti dikatakan sudah kaya. Ya. Orang misalkan sudah punya sepeda motor dikatakan kaya. Ya, ini tinggal bagaimana lingkungan dan keadaan. Bisa jadi rumahnya bagus, tapi dia orang fakir. Rumahnya bagus, tapi termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Karena kalau memang dia nggak punya kerjaan, hanya rumahnya tok yang bagus, mungkin dia buat rumah adalah hasil dari warisan atau dari hasil tabungan yang ada. Kemudian untuk sehariannya dia kekurangan, maka ini juga di sini juga namanya orang kaya. Ini orang yang cukup ini dikatakan juga adalah melihat kepada keadaan, ya, waktu dan tempat. Maka yang namanya kaya ini adalah orang yang mendapatkan ada kafat pada kehidupannya. Jadi ada kecukupan dalam kehidupannya. Dan tentunya yang paling pokok adalah kaya jiwanya, yang pokoknya. Tapi kemudian terakhirnya adalah bagaimana penghidupannya itu cukup. Ini kafar. Jadi merupakan rezeki yang paling utama, paling mulia adalah diberi kafar. Artinya qanaah. Ya. Berikan rezeki yang cukup. Pokoknya cukup, ya. Serba kecukupan. Ini adalah kafah. Adapun namanya qanaah ini beda lagi. Qanaah ini adalah menerima keadaan. Menerima keadaan sedikit kurang ya qanaah. Ini beda antara qanaah dengan kafah. Namanya kafah, semua kebutuhannya itu tercukupi. Ini kafah. Dan juga dan tercukupinya adalah sepanjang tahun. Bukan kemudian hari ini tercukupi, besok belum tentu, dan ini bukan kafah ya namanya. Ya. Artinya sepanjang tahun adalah penghidupan ini tercukupi. Tidak kekurangan. Imma, tentunya dari berbagai harta, mungkin dari simpanan hartanya yang ada, atau kemudian dari hasil pekerjaannya dia punya sinaah, dia punya istilahnya pekerjaan yang dia buat sendiri, home industrinya misalkan, atau apa misalkan, atau kemudian dari hasil dagangnya yang besar, atau dia bekerja dengan ilmu dan tenaganya, dengan ilmunya dan tenaganya yang kemudian bisa mencukupinya. Maka kalau kemudian tidak didapati padanya harta yang ada ini dan juga tidak memiliki income yang cukup, maka dia termasuk dari fuqara, termasuk dari fuqara, atau termasuk dari masakin, ya, orang-orang miskin yang tentunya halal baginya untuk mendapatkan zakat. Maka ini kaidahnya. Ini yang pertama, bahwasanya haram hukumnya zakat ini bagi ghani, ya, orang yang kecukupan. Ya. Kemudian yang kedua, haram hukumnya untuk mengambil zakat bagi orang yang qawiyyun muktasib. Orang yang kuat dan punya kemampuan untuk bekerja. Ini badannya juga kuat, kemudian juga ada kemampuan untuk iktisab, kasab istilahnya. Maka dia termasuk orang yang kaya, yang cukup, ya, dengan kekuatan badannya dan kekuatan kemampuan untuk dia kasab. Ya. Maka ini di sini ada dua, ya, qawiyyun muktasib. Dua sifat, karena boleh jadi orangnya kuat, ya. Ini boleh jadi orangnya kuat. Artinya dari sisi badannya kekar, ya, kuat. Namun di sini tidak ngerti bagaimana mesti harus bekerja. Ada kelemahan dari sisi akalnya mungkin. Dia tidak tahu bagaimana mesti bekerja. Maka ini bukan orang yang cukup, ya. Atau kuat, ya. Ya, kuat untuk bekerja dan mampu, demikian pula tahu, ya, ngerti bagaimana mesti bekerja, namun bisa jadi di suatu daerah terlalu banyak orang seperti itu sampai tenaganya itu tidak laku. Tenaga, ilmu, atau apa yang dia miliki, ini tidak laku. Ini bisa jadi seperti itu. Ya, termasuk mungkin di negeri kita itu juga, seperti itu dulu orang ijazah itu, apa namanya, sangat berharga sekali. Nah, sekarang berbeda, ya. Ini sudah mulai seperti itu. Sekarang namanya ijazah, meskipun ijazah sarjana sekalipun, ini tidak seperti masa-masa tahun 80-an ke sana, ya. Ini sudah berbeda, karena berbeda keadaannya. Maka yang seperti ini juga layak untuk diberi zakat. Karena apa? Istilahnya kerja mampu, tapi lapangan pekerjaan sudah tidak ada lagi. Lapangan pekerjaan sudah tidak ada lagi. Apalagi yang kemudian tidak punya kemampuan seperti itu. Ya. Dan semuanya dengan mesin, semuanya dengan teknologi, ya, yang tidak punya istilahnya apa, skill, nah, ini tergila. Maka seperti ini juga termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian dari hadis ini juga, ini dua hal, ya. Pertama qani, yang kedua adalah qawiyyun muktasib. Kemudian juga diambil faedah dari hadis ini bahwa seorang yang mau memberi zakat, memberi sedekah, ini hendaknya juga melihat, memperhatikan terhadap orang-orang yang meminta kepadanya zakat atau minta kepadanya sedekah. Karena di sini Rasulullah juga dikatakan qallaba fihi man nazar, memperhatikan. Maka di sini seorang yang muzakki ini juga harus perhatikan bagaimana keadaan orang yang datang meminta zakat, minta sedekah. Maka orang-orang yang zahirnya adalah ghani, cukup, kemudian kok datang meminta, maka seperti ini adalah dinasihati, diingatkan. bahwa seorang yang cukup kemudian kok mengambil zakat, atau orang yang kuat muktasib, ini tidak boleh, tidak ada hak baginya dengan zakat ini. Dan kalau terus memaksa, meminta hajatnya ini, maka seseorang itu adalah tergantung bagaimana dibalik itu semuanya. Jadi apa yang tidak nampak ini adalah bukan tanggungnya. Maka tetap diberi, ya, kemudian selebihnya adalah barok atau zimmah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di sini juga tahari, ya, memperhatikan kepada keadaan orang yang meminta-minta. Ketika di situ ada istibah, ada kerancuan dengan kecukupan yang ada padanya. Manakala tahu keadaan si peminta-minta itu, kemudian menjelaskan akan mazharnya, maka di sini juga, karena sebagian sekarang ini adalah bukan karena tidak mampu untuk bekerja, tapi malas. Ya. Dan itu dijadikan sebagai pekerjaan. Ini ada yang terang-terangan seperti itu. Ya. Hanya modal apa pikirannya, tidak cuma seperti itu. Modal apa sehari bisa melebihi UMR. Ya. Ini. Maka mereka ini adalah pemalas. Maka seperti itu lagi diingatkan. Ya. Karena di sini Rasulullah SAW akan mengatakan, in syi'tuma a'taitukum. Jika aku sekalian berdua mau, aku beri. Maka ini dari sabda Nabi SAW, in syi'tuma jika kalian mau, aku beri. Maka sebagian mengatakan bahasanya dimaksudkan di sini, dari sabda Nabi SAW, jika aku mau, aku beri kalian berdua. Jika kalian berdua mau, aku beri. Ini adalah bersandar kepada apa yang dilihat. Ini. Jadi kalau toh diberi, itu adalah sesuai dengan bersandar hanya kepada berita yang disampaikan kepada dari si peminta-minta ini. Dari hajatnya. Namun, artinya gini, saya beri, kalau mau memberi, saya beri sesuai dengan apa yang kalian kabarkan. Namun, pemberianku ini adalah tidak membolehkan kepada kalian berdua untuk menerima zakat. Manakala memang, karena apa? Kondisi keadaan berdua itu adalah dalam keadaan jared. Ya, orang yang mampu untuk bekerja. Atau nampak jelas bahwa dari keadaannya adalah orang yang cukup ini. Dan memiliki harta. Maka ini jangan mendekatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga istilahnya perlu diingatkan. Ya seperti itu. Kemudian juga dari hadis ini diambil faedah tentang dalil bolehnya meminta-minta bagi orang yang memang halal untuk mengambilnya. Artinya jadi minta itu boleh. Tidak selamanya namanya meminta-minta itu tercela. Ya. Kalau memang dia adalah ada hajat, daruriyat, ya, yang memang layak untuk kemudian meminta. Ini dibolehkan, asal sekali lagi adalah bukan sebagai pekerjaan. Ini. Dan bukan juga karena apa sebab-sebab yang menjadikan tidak halalnya. Ini benar-benar memang karena meminta-minta sudah memang ada hajat dan darurat untuk kemudian meminta. Ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan bab ini. Maka dari hadis ini juga memberikan pengertian kepada kita tentang hukum meminta-minta dan hal ini nyata juga tidak sembrono, artinya ada tafsir. Ya. ada tafsilah dari rincian. Apalagi kalau yang meminta ini adalah bukan meminta untuk dirinya, tapi meminta adalah untuk hajat kaum muslimin. Maka ini bukan termasuk yang tercela. Hajat kaum muslimin, hajat orang banyak. Yang artinya di sini adalah mengkoordinir, misalkan ini bukan termasuk dari meminta-minta. Nah, itu adalah kembalinya kalau tidak kemudian dikoordinir seperti itu juga tidak ada yang tergerak untuk kemudian bagaimana mencukupi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin yang secara umum manfaatnya adalah kembali kepada kaum muslimin. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga. قال قبيصه ابن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه روايه قبيصه بن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه فتجا dia berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda innal mas'alah la tahillu illa li'ahadin thalathah. Li'ahadin thalathah. Bahwa meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang. Yang pertama, rajul tahammala hamalatan fahallat lahu mas'alah hatta yusiba thumma yumsik. Ini sebagai dalil ini ya. Seorang yang dia menanggung beban. Menanggung beban. Jadi, imma beban dirinya atau beban untuk orang lain. Ya. Karena di sini adalah hamalah, ini umum. Menanggung beban umum. Maka halal baginya untuk meminta hatta yusibah. Sampai dia mendapatkannya dari kecukupan itu untuk mayusi kemudian. Menahan diri, tidak minta lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulin adabat mujaihah ihtijtahat malahu fahallat lahu mas'alah hatta yusiba qiwaman min aish. Yang kedua adalah seorang yang adabat mujaihah menimpa kepadanya jaihah. Jadi juga umman jaihah ini sesuatu yang menghilangkan hartanya. Ya. Bisa dirampok, bisa kebakaran, bisa karena bencana alam misalkan atau yang semisalnya. Ya. Ini jaihah atau bisa seperti gagal panen lah ya. Ya. Jaihah karena sebab burung atau karena sebab keok misalkan. Hanya karena keong ini bagi petani pada sebagian tempat ini musibah besar. Ya. Ini khususnya kalau daerah-daerah daerah sini pun juga pernah seperti itu sebab keong ya. Binatang ya sebenarnya tidak berarti. Tapi kalau itu terjadi jutaan habis nggak jadi panen. Ya. Jangankan panen ya tumbuh saja enggaknya baru mulai tumbuh ini sudah dihabisi ya. Jadi ini bisa semalam habis. Ya. Bisa semalam habis. Ini keong ya. Ini. Dan memang ganas sekali. Karena kalau keluar sedang semalam lah oleh wanita seperti ini. Ini. Makanya juga bisa jadi ganas seperti ini. Makanya jaihah. Ya. Dalam semalam saja. Yang kemudian menghabisi hartanya halat lahu mas'alah. Maka boleh baginya untuk meminta. Seperti orang haji misalkan, ini orang yang mau pergi haji ya. Yang bapak-bapak yang mungkin mau pergi haji, mungkin dari sini kecukupan ya. Orang kaya dari sini mau haji, haji kan umumnya orang kaya. Ya. Tapi boleh jadi di sana, mungkin kecopetan, ya. Hartanya hilang, gak punya apa-apa sudah. Ya. Mau bareng haji udah ada. Maka ya. Ini juga layak untuk mendapatkan sodakahnya. Bukan lagi orang kaya. Di sana bukan lagi orang kaya. Ya. Dan itu juga kadang jadi seperti itu. Mau oh, kemana lagi sudah? Tidak punya apa-apa sudah. Bisa-bisa. Ya. Dan bisa jadi seperti itu. Dan ini kasus-kasus seperti itu juga tidak sedikit. Ya. Karena sekali lagi namanya orang banyak ya, dengan berbagai karakter. Ya. dan kadang-kadang ada yang tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, nah, kemudian ringan saja untuk berbuat kezaliman di tanah suci. Mencuri, nyopet, ngapusi ini juga banyaknya. Dan nanti bapak-bapak yang bertindasi akan dapati seperti itu. Kadang bagaimana kalau minta itu, mendapatkan meminta-minta itu bukan dengan laku atau ini enggak. Ini bisa dengan paksa. Pokoknya duit dipegang terus. Kita kalau satu diberi, yang lain akan meroyok. Akan dapatnya seperti itu. Maka ini bisa jadi seperti itu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, warajulun ashabatu mufaqah hatta yaquma thalathatun min dawil hijah min qawlihi laqad ashabat fulanan faqah fahallahu mathalan hatta yusiba qilaman min ayyi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memang tertimpa faqah. Ini betul-betul kesulitan hidup. Sampai tiga orang dari orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berakal, mengatakan, dari kaum yang mengatakan, bulan ini tertimpa kemiskinan. Maka halal baginya meminta sampai dia mendapati sesuatu yang bisa menegakkan penghidupannya. Fama siwahunna minal mas'alah ya qabisa suhtun ya'kuluhu sahibuhu suhtan. Maka selain dari itu, selain tiga orang ini, jadi meminta-minta wahai qabisa adalah suhtun ya'kuluhu sahibuhu suhtan. Suhtun ini adalah kasbul haram, ya. Hasil kerja yang haram, ya. Hasil yang haram, ya. Ini. Ya, ya'kuluhu sahibu suhtan. Ya, yang kemudian dimakan oleh pelakunya ini suhtun yang kemudian dunia adalah menghilangkan keberkahan dari hartanya ini. Ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, tiga orang yang dihalalkan baginya meminta-minta. Seorang yang dia menanggung beban. Dan namanya menanggung beban ini macam-macam. Mungkin beban hidupnya yang kesulitan, tanggungan hutang, tanggungan ini itu dan lain sebagainya, ya. Atau mungkin tanggungan apa bisa jadi operasi atau apa yang berbagai hal. Ini hamalah. Atau kemudian menanggung beban keperluan kaum muslimin. Ya. Mungkin anak yatim, ya. Atau dia memiliki apa namanya orang-orang yang terlantar. Atau juga misalkan untuk masjid keperluan ibadah. Ya. Ini sama saja dengan hamalah. Ya. Mau bangun masjid, siapa memikirkan takmir misalkan? Takmir masjid, mau nggak mau memperbaiki masjid, melihat mungkin dan ini yang kembalinya adalah masyarakatnya kepada muslimin, maka seperti ini boleh untuk minta. Dan ini tidak tercela. Yang namanya minta dengan apa saja, proposal atau apa saja, selagi itu adalah bukan untuk dirinya, ini kembalinya kepada masyarakat orang lain. Tahan alhamdulillah, maka ini boleh. Ini boleh. Karena tidak mungkin untuk dia pikirkan sendiri. Dengan yang itu adalah sementara masalahnya adalah kepada kaum muslimin supaya ibadahnya lebih nyaman, ya, supaya ini maka seperti ini adalah layak untuk kemudian dibantu, layak untuk kemudian diberi, ya. Dan ini tidak termasuk yang meminta-minta bersama, ya. Kemudian yang kedua adalah tadi kita sudah singgung, ya, itu orang yang kaya-kaya memang, ya, lahannya banyak, ya, mungkin ladangnya banyak, tapi kalau kemudian dapat kebluk seperti itu, ya, karena musibah gagal panen. Ya. Ini biaya yang dikeluarkan untuk apa namanya pertaniannya ini sudah habis. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan itu. Ini tidak, ya namanya orang tani misalkan ini kadang itu tadi saya katakan kelihatannya sepele, ya. tapi kemudian kena hama, tikus, ya. Kemudian barang cangit, ya. Ini ngeri iman, ya. Ngeri sekali. Atau ya semisal itu, ya. Kadang di luar dugaan. Ya, awalnya mungkin kelihatan apa semacam masya Allah, apa ketika mau padi misalnya kalau seperti padi ini sudah kelihatan tangkai-tangkainya sudah mulai baru. Nah, kemudian hanya ke dalam waktu semalam ini bisa di harinya kelihatan sudah patah semuanya. Ini dengan boleh jadi seperti yang kemudian gagal panen. Gagal panen ini kan namanya kalau sudah gagal panen, penghidupannya dari itu, nah, berapa bulan berikutnya ini kan kesulitan. Maka ini adalah layak untuk kemudian dia meminta-minta. Dibolehkan, ya. Kemudian yang ketiganya adalah memang yang benar-benar dia kekurangan. Tidak punya penghasilan, tidak punya penghidupan, dan memang sulit betul-betul sulit dengan banyak. Maka ini dinasihatkan Allah SWT. Terkait dengan orang-orang yang dengan mengkaji seperti ini kita bisa mengerti siapa orang-orang yang memang layak untuk dibantu dan siapa yang layak untuk kemudian dinasihati, dan kemudian juga kita bisa melihat pada diri kita sendiri layakkah kita termasuk dari yang memberi atau yang harus diberi. Ini Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita kaitan dengan masalah hak-hak harta. Kemana dibelanjakan dan ini yang mesti kita supaya kita dalam belanjakan hartanya pun juga sesuai dengan artinya tepat sasaran, sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Ini wabah tanah. Sama kita lanjutkan pertemuan berikutnya dari keterangan hadis ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika bihi tawfiq. Wassallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم.